menahan diri untuk mencintaimu. Cinta akan bersatu dengan kekasihnya. Tak ada yang sendirian di dunia ini. Setiap mimpi terasa nyata dengan adanya cinta. Hidup yang indah. Seperti cinta.